إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأخر الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita sekalian sekian banyak kenikmatan di mana pada hari ini atau pada pagi ini kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berusaha mensyukuri nikmat Allah Jalla wa Ala, mensyukuri nikmatul Islam, nikmatul iman, sehingga seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak rahimallahu taala, in kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tulzilun ni'am, bahwa apabila Anda berada di satu kenikmatan, maka pelihara, jaga, karena kemaksiatan itu akan menghilangkan kenikmatan tersebut. Ketaatan, ibadah, kesolehan, ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amalan saleh, ini merupakan bagian dari upaya kita untuk mensyukuri dan menjaga atau melanggengkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ketika seorang bermaksiat kepada Allah Jalla wa Ala, jauh dari ibadah, jauh dari ketaatan, jauh dari ilmu, jauh dari teman-teman yang saleh, maka sungguh cepat nikmat tersebut akan hilang. Allahumma musta'an. Sehingga majlis-majlis yang seperti ini, majlis ya mudzakarah, majlis ta'lim yang membahas ataupun mengkaji tentang agama Allah Subhanahu wa taala, di antara faedahnya adalah majlis ibadah yang kita meniatkan dengan ini taqarrub ila Allah azza wa jalla, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kita harapkan adalah ganjaran dan balasan kebaikan di sisi Allahu Jalla wa Ala. Ini satu. Ya, dan cukup ini saja ya, di antara sekian banyak manfaat dan faedah dari majelis ilmu. Ya, cukup kiranya untuk mendorong kita semakin semangat ya di dalam menghadiri majelis ilmu. Ditambah lagi faedah yang lain, bahwa dengan menghadiri majelis ilmu itu akan mencegah seorang dari perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menjaga waktunya. Ya. Dan bisa mengarahkan waktunya ketika dia menghadiri majelis ilmu dengan ibadah, berzikir kepada Allah, jauh dari kemaksiatan. Berapa banyak yang pada hari ini atau bahkan pada saat ini yang kita sedang duduk di masjid, sementara saudara-saudara kita telah terjatuh dalam sekian banyak penyimpangan syariah. Nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sekalian untuk mau melangkahkan kaki dari rumah tempat tinggal kita, terlebih yang jauh, ya, yang puluhan kilo jaraknya dari tempat ini, atau yang dekat. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaat majelis ilmu, menjauhkan seorang dari kemungkaran, dari kemaksiatan. Dan juga di antara faedah yang lain, bahwa dengan menghadiri majelis ilmu itu akan menjaga lisan. Akan menjaga lisan. Berapa banyak yang pada saat ini seseorang dengan lisannya terjatuh dalam maksiat. Ya, terjatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara faedah yang lain, ya, dari menghadiri majelis ilmu adalah kita mendapatkan faedah-faedah ilmiah. Ya, faedah-faedah ilmiah yang itu merupakan bekal kita untuk beramal. Ya, bekal untuk beramal, untuk beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tambah lagi faedah yang lain, kita mendapatkan nasihat, mendapatkan teguran, wasiat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan sekian banyak manfaat dan faedah dari menghadiri majelis ilmu. Oleh karena itu, fahris barakallahu fikum. Ya, bersemangat dalam menghadiri majelis-majelis ilmu yang diadakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun. Alhamdulillah, sekian banyak kemudahan yang Allah berikan kepada kita, sehingga dalam setiap kesempatan, ya, dimanapun kita berada, di kota manapun, kebanyakannya telah ada majlis-majlis Ahlus Sunnah. Alhamdulillah. Asyara muslimin rahmatullah. Di antara perkara yang penting untuk kita pahami tentang kedudukan ilmu, demikian pula amal di atas ilmu, di mana seperti yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa al-ilmu imamul amal. Ilmu itu merupakan imamnya amalan, wa qaidun lah, dan sebagai panglimanya. Ya, wal amalu tabi'un lah, mu'tamun bih. Adapun amalan ini yang mengikuti ilmu dan menjadi makmum di belakang ilmu. Nah, sehingga kata beliau, kullu amalin la yakunu khalfal ilmi muqtadiyan fa huwa ghairu nafi'. Sehingga amalan apa saja yang tidak mencontoh atau mengikuti ilmu, maka ini adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Artinya, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan amalan saleh, yang itu mencerminkan bahwa ilmu tersebut telah masuk ke dalam hatinya, kemudian diwujudkan, ya, diterapkan dengan amalan anggota badan. Apabila itu berupa, ya, berita-berita, maka yang wajib bagi kaum muslimin adalah membenarkannya, meyakininya, dan itu konsekuensi dan bentuk pengamalan dari ilmu. Apabila itu berupa perintah, maka yang wajib bagi kaum muslimin adalah menjalankannya, dan itu konsekuensi bentuk pengamalan dari ilmu. Apabila itu berupa larangan, maka yang wajib bagi kaum muslimin adalah meninggalkannya. Apabila itu haram, ya, perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wajib bagi kaum muslimin adalah meninggalkannya, dan ini konsekuensi dan bentuk pengamalan ilmu. Ya, oleh karena itu, inilah misi yang diemban oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, ketika Allah mengutus beliau ke tengah umat. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Dengan apa? Bil huda wa dinil haq. Kata para ulama, bil huda yani bi ilmin nafi', dengan ilmu yang bermanfaat. Ya. Adapun dinul haq itu al-amalu salih. Ya, amalan yang salih. Dan juga di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya Allahumma inni nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Ya Allah, berikanlah ya, ataupun ya Allah, aku mohon kepadamu ya huda, petunjuk. Maksudnya ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Wat-tuqa, ketakwaan. Maksudnya kata para ulama, al-'amalus salih. Ya, amal yang saleh. Wal-'afaf, ya, kehormatan. Yaitu seorang dipelihara dan dijaga harga dirinya, kehormatannya. Wal-ghina, dan kecukupan. Ya, sikap qanaah yang Allah berikan kepada seorang hamba itu nikmat. Dan itu yang senantiasa diminta oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin rahimakumullah, di antara juga doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba yang saleh adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, ya Allah, berikanlah kepada kami hasanah fid dunya, kebaikan di dunia, dan hasanah fil akhirah. Apa maksud al-hasanah di dunia, demikian pula hasanah di akhirah? Kata al-imam al-Hasan al-Basri alaihi rahmatullah, ya, bahwa kata beliau terkait dengan hasanah di dunia yaitu ilmu nafi' wa ibadah, ilmu yang bermanfaat dan ibadah. Ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bermanfaat bisa ditinjau dari sisi sumbernya. Ya, bermanfaat sumbernya itu bersumberkan dari Al-Qur'an. Demikian pula sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Bersumber dari hadis-hadis Nabawi yang sahihah. Yang diamalkan, yang difahami oleh para sahabat Rasul radhiyallahu taala anhum ajma'in. Demikian pula kata beliau, hasanah di dunia yang juga kita mohon kepada Allah adalah ibadah. Yang ibadah merupakan buah dari amalan ataupun dari ilmu yang bermanfaat tadi. Ya. Adapun hasanah di akhirah kata beliau adalah al-jannah, syurga. Jadi maksud dari doa kita ya, ketika mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, maksudnya apa? Kita mohon kepada Allah di dunia ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh, ibadah. Dan juga kita memohon kepada Allah kebaikan di akhirah yaitu al-jannah, syurga, yang merupakan balasan ataupun tempat tinggal yang Allah siapkan bagi ahlu taqwa, ahlu iman, ahlu tauhid. Ya, itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin rahimakumullah, Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan riwayat ini di dalam Miftah Daris Sa'adah, kata beliau, wa hadza min ahsani tafsir, penafsiran hasanah, kebaikan di dunia dengan ilmu yang bermanfaat dan ibadah, dan penafsiran hasanah di akhirah adalah syurga seperti yang disebutkan Al-Hasan Al-Basri, kata beliau, wa hadza min ahsani tafsir. Ini adalah penafsiran yang paling bagus. Limadha? Kenapa? Fa inna ajala hasanati ya fi dunya ilmun nafi' wal 'amalus salih. Karena kebaikan yang paling mulia, yang paling agung di dunia adalah ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Amal yang saleh. Nah, maka ashar muslim rahimakumullah, ya, ini ya nasihat dari para ulama kita yang menunjukkan begitu sayangnya mereka kepada kaum muslimin. Tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya mereka menggoreskan tinta-tinta mereka dalam kondisi yang serba ya, kesulitan untuk memberikan faedah, manfaat, kebaikan kepada kaum muslimin. Ya. Kita diantara kita ya, belum pernah ada yang berjumpa dengan Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Namun ya, seakan-akan mereka hadir di hadapan kita dan membacakan wasiat-wasiat dan ya, menyampaikan faedah ilmiah yang Allah berikan kepada mereka. Nah, maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, ini pula yang senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap rakaat ya, yang kita baca dalam suratul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami untuk bisa menempuh siratal mustaqim. Menempuh siratal mustaqim. Maknanya adalah bahwa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yaitu Allah berikan al-istiqamah, sabat, kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kokoh di atas agama Allah Jalla wa'ala. Itu yang kita mohon. Yang kedua, kita juga mohon kepada Allah Jalla wa'ala dari doa ini, dari ayat ini, yaitu at-tashil wat-taisir, kemudahan ya, untuk bisa menempuh siratul mustaqim. Oleh karena itu para ulama ketika menyebutkan ayat ini, ihdinas siratul mustaqim, maka konsekuensinya ataupun kandungan maknanya bahwa kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala sekian banyak hidayah. Sekian banyak hidayah. Minimal ada lima. Yang pertama, yaitu hidayah untuk mempelajari ilmu. Ya. Untuk bisa mempelajari al-haq. Hidayatun ya, liyata'allamal haq al-haqqa atau al-ilma. Hidayah untuk bisa mempelajari kebenaran. Ya, hidayah untuk bisa mempelajari kebenaran. Walhamdulillah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk mau belajar. Mau berangkat ya, ke masjid untuk menuntut ilmu. Mau untuk mendengarkan ilmu. Mau untuk mencatat ilmu. Itu hidayah. Kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya, terasa berat, terasa sulit, ya, untuk mempelajari, ya, agama Allah atau mempelajari al-haq ini. Hidayah yang kedua yang juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hidayah untuk ayaqbal al-haq, ya, menerima al-haq. Setelah Allah berikan hidayah kita untuk mau belajar, mau mendengarkan ilmu, mau mengkaji Al-Quran dan Hadis, ya, setelah dikenalkan dengan dakwah ahli sunnah wal jamaah, dakwah salafiyah, maka di sana juga kita mohon kepada Allah untuk kita diberikan hidayah, taufik oleh Allah untuk menerima kebenaran. Karena banyak orang yang sudah belajar, ya, lama ngaji, tapi masih berat untuk menerima kebenaran. Berat untuk ya mengamalkan ilmunya. Allahumma musta'an. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk bisa menerima al-haq. Yang ketiga, yaitu hidayah ayyarudhiya ya bil haq. Hidayah untuk ridha dengan kebenaran. Di mana ya, bentuknya ya, dari keridhaan seseorang kepada al-haq, kepada ilmu ya, adalah dia senantiasa mendahulukan al-haq dari segala-galanya. Ya, dari segala-galanya. Ketika dia sudah tahu dan sudah ada sikap penerimaan terhadap al-haq, terhadap nasihat, terhadap dalil, terhadap ilmu, maka yang ketiga adalah kita mohon kepada Allah untuk diberikan ar-ridha, sikap ar-ridha, senantiasa ridha dengan kebenaran, yaitu senantiasa mengedepankan ya kebenaran dari segala-galanya. Ya, kalau itu bertentangan dengan hawa nafsu, ditundukkan hawa nafsunya. Kalau itu bertentangan dengan kepentingan pribadi, ditundukkan kepentingan pribadi. Kalau itu bertentangan dengan ya, ambisi duniawi, ya, dienyahkan itu ambisi duniawi. Dan seterusnya. Yang keempat, ya betul empat. Adalah hidayah untuk bisa mengamalkan al-haq. Ya. Sudah belajar, sudah mau menerima, sudah mengedepankan al-haq. Nah, yang keempat, kita mohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan al-haq. Dan ini kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sangat berat seseorang untuk mengamalkan al-haq. Ya, sekian banyak ayat, sekian banyak hadis, ya, sekian banyak kajian yang kita ikuti, sekian banyak ya, daurah-daurah yang kita dengarkan, sekian banyak ya, tempat-tempat pengajian ahli sunnah yang kita ikuti, yang kita hadiri. Namun ternyata terkadang ya, kita belum diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan al-haq. Ya, masih terasa berat. Maka tentunya ya, banyak-banyak doa. Ya. Oleh karena itu, yang kelima, hidayah yang juga kita mohon kepada Allah Jalla wa'ala adalah hidayah ya, untuk sabat alal haq. Ya, untuk bisa kokoh dan istiqamah sabar di atas al-haq ya, sampai wafat. Dan itu merupakan karomah yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ya, seperti yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau ya, a'dhamul karamati al-istiqamah, bahwa karamah yang paling besar, yang paling agung yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah al-istiqamah alal haq was-sabat alaih, istiqamah di atas kebenaran dan kokoh di atas kebenaran, di atas iman, di atas tauhid, di atas sunnah. Nah, maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya ini di antara yang jelas kepada ulama kita sebagai nasihat kepada kaum muslimin ya, dan sebagai faedah ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Fadl As-Sawaf rahimahullahu taala, bahwa dhihabul Islam li arba'ah, ya, hilangnya agama Islam ini disebabkan karena empat golongan manusia. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan kita ke dalam salah satu dari keempat golongan atau tipe manusia seperti ini. Yang pertama ya, adalah alladzina ya'lamun wa la ya'malun. Orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Orang yang belajar, ngaji, semangat Islam, ya. Tahu al-haq, tahu ayat, tahu hadis tapi tidak mau mengamalkan. Jadi belajar untuk apa? Ya sekedar untuk menambah wawasan, jadi kalau diskusi, ngobrol ada bahan pembicaraan. Ya, sehingga enggak kuper-kuper banget lah. Nah, enggak kuper, jadi nyambung aja mau ngomong sama siapa, nyambung. Ya. Mau bicara tentang akidah, ada bahan. Ya, mau bicara masalah hukum fikih, ya ada karena sempat dengar. Ya, mau bicara masalah dunia pekerjaan, ya memang ya, hari-harinya. Ya. Jadi memang komplit. Allahu musta'an. Ini yang menyebabkan hilangnya agama ini. Sebabkan tipe ataupun model orang seperti ini. Belajar tapi tidak mau mengamalkan. Gak ada hasrat sama sekali. Sehingga bertahun-tahun lamanya ngaji, bertahun-tahun lamanya mendengarkan kajian-kajian ahli sunnah. Gak ngaruh. Lewat begitu aja. enggak merubah sikapnya, enggak merubah akhlaknya. Bahkan terkadang ya karena sudah lamanya ya pakai-pakai ayat, pakai-pakai hadis untuk menentang syariat. Nah, menentang syariat. La haula wala quwwata illa billah. Ya, kenapa? Karena sudah pinter tapi keblinger. Karena sudah banyak informasinya, ya, tambah luas wawasannya, tapi tadi enggak ada niatan untuk mengamalkan. Allahu musta'an. Ya, ini tipe yang pertama. Yang kedua, alladzina ya'malun wa la ya'lamun. Yaitu orang-orang yang beramal, semangat ibadah, tapi tidak berilmu. Ya, tidak berilmu. Nah, ini kebalikan dari yang pertama. Ini juga tidak kalah parahnya dengan yang pertama. Ya. Yang kedua, orang yang semangat ibadah tapi malas belajar. Ya. Suruh dakwah terdepan. Bahkan rela untuk menjual tanahnya, menjual kendaraannya sekedar apa? Dakwah, semangat. Ya, beramal. Ya, ngajak orang untuk ibadah, ngajak orang untuk sholat, untuk kembali kepada Islam, tapi dia sendiri bodoh, nggak mau belajar, ya barulah lepas dari khomer, barulah lepas dari gitar-gitarnya, barulah lepas dari musik-musiknya, ya tapi diajak untuk dakwah, balighu anni walau ayah katanya, sampaikan dariku kata Nabi meskipun satu ayat, oh, ya saya cuma hafal satu ayat, harus saya sampaikan. Semangat, ya. Baru kemarin tobat sudah tampil di mimbar, ya, ceramah. Nah, Allahu musta'an. Juhala, orang-orang jahil. Maka, ma'asyar muslimin rahimakumullah, ini tipe orang yang kedua yang menyebabkan hilangnya Islam. Ya. Nah, oleh karena itu disebutkan oleh Sufyan bin Uyainah rahimallahu taala bahwa kata beliau, ihdharu fitnata 'abdil jahil wa 'alimal fajir. Hati-hatilah kalian dari fitnahnya 'abdil jahil wa 'alimal fajir, fa inna fitnatahuma fitnatun likullil maftun. Hendaklah kalian berhati-hati dari fitnahnya ahli ibadah yang bodoh. Ya, semangat ibadah tapi enggak mau belajar. Atau dari alimul fajir, orang yang semangat belajar tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, malas untuk beramal, malas untuk merubah dirinya. Ya. Nah, akan semakin lama belajar tambah parah. Ya, ya tadi pakai ayat, pakai hadis untuk membenarkan sepak terjang yang menyisih syariat, yang menyisihi syariat. Maka kata beliau rahimahullah, fa inna fitnatahuma fitnatun likullil maftun. Karena fitnah dua model atau tipe orang tadi, orang yang semangat ibadah tapi bodoh, dan orang yang semangat belajar tapi malas untuk beramal, ini fitnah bagi orang-orang yang terfitnah. Nah, sekedar melihat sorbannya tebal, sekedar melihat jidatnya hitam, sekedar melihat penampilannya lusuh, ya tergoda, masya Allah si fulan, ya ahli ibadah, ya tanpa melihat, ya ilmunya, sehingga ketika orang tadi yang kelihatannya menampakkan sebagai ahli ibadah berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dilihat oleh yang lain, oleh masyarakat, oh ini benar bagus berarti, nggak apa-apa, ya berdoa, ziarah ke kuburan wali, berdoa di sana, sholat di sana, nggak apa-apa. Ini fitnah bagi orang-orang jahil, bagi masyarakat yang tidak mengetahui hakikat dari orang tersebut. Demikian pula tadi, orang yang semangat belajar tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, ya, itu si fulan itu sudah lama ngaji itu, aktif dalam kajian, tapi gitu-gitu aja, ya nggak ada perubahan. Ya. Nah, kalau ilmunya benar, ya tentunya akan merubah, itu biasa-biasa saja, nggak ada perubahan. Ya, Allah musta'an. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, ini ya kata beliau bahwa dua golongan tadi ini banyak memfitnah, ya, masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah alladzina la ya'lamun wa la ya'malun. Orang yang tidak punya ilmu, tidak punya amalan. Sudah malas belajar, apalagi beramal untuk beribadah. Ya. Ini tentunya lebih parah ya, kondisinya dari yang pertama dan yang kedua, meskipun bahayanya lebih ringan. Orang awam bisa melihat, oh ini orang bodoh, ya, preman misalkan, ya, dari penampilannya sudah mengerikan, ya. Tato dari ujung jidat sampai ujung kaki, tatoan semuanya, orang sudah, ya, sampah kan gitu. Nah, beda dengan orang yang pakai peci, ya, semangat ibadah tapi bodoh, atau orang yang aktif pengajian tapi malas beramal. Ini justru lebih menipu. Ya. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kondisi yang ketiga tadi, orang yang tidak mau belajar, malas ngaji. Ya. Nah, baca Quran saja mungkin ya enggak pernah, ya. Dengarkan saja panas sudah, bosan, ya. Pengennya musik, lagu dan seterusnya. Ya. Nah, paling pol kosidahan atau gambus. Ya, itu paling pol. Kalau Al-Quran, aduh berat deh. Ya. Malas belajar, malas beramal. Nah, diajak sholat luar biasa, seperti di sorong ya, suruh masuk api. Beratnya luar biasa. Ya. Belumlah masuk masjid, padahal penuh dengan AC, kipas angin, sudah gerah. Gak mau, ini tipe orang yang sudah malas berilmu, malas juga belajar. Ya, malas beramal, nah, malas ibadah. Ini kondisinya kata beliau itu sama seperti al-an'am, bahimatul an'am, seperti binatang. Ya, naudzubillah, seperti binatang. Nah, oleh karena itu orang seperti ini sesungguhnya lebih parah daripada binatang. Ya, walaqad adzara'na ya li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha atau lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha wa lahum qulub la yafqahuna biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ya, sungguh telah siapkan kata Allah, sesungguhnya kami telah menyiapkan untuk jahannam mayoritas penghuninya adalah dari kalangan jin dan manusia. Mayoritas, Allah tidak menyebutkan sedikit, enggak, banyak. Berarti kebanyakan manusia dan jin itu adalah ahlu jahannam, na'udzubillah. Nasrullah salam wal afiyah. Kata Allah, sungguh telah kami siapkan ya untuk penghuni jahannam dari kalangan jin dan manusia. Apa sebabnya? Lahum a'yun, mereka punya mata tapi enggak mau melihat dengan matanya kebenaran. Lahum adhanun la yasma'una biha, demikian pula mereka punya telinga tapi tidak mau mendengarkan dengan telinganya ilmu. Lahum qulub la yafqahuna biha, dan mereka juga punya hati, punya akal yang bisa berpikir tapi enggak mau faham. Kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, bal adall, bahkan lebih parah. Ya, lebih parah. Ya, sapi, kambing, enggak sholat wajar, enggak paham. Ya, suruh bedakan huruf alif ba'ta saja enggak bisa. Ya, dibacakan kumu ataupun waqimus shalah wa atuz zakah, enggak paham, wajar. Ya, punya mata, punya, punya telinga, punya. Punya jantung, punya, enggak paham. Tapi manusia ya, luar biasa. Allah telah berikan fasilitas dan sarana, media, alat untuk faham tentang Islam. Mata, telinga, hati. Allah siapkan untuk bisa memahami al-haq, bisa paham Islam, tapi enggak digunakan, makanya lebih parah daripada binatang. Ya, lebih parah daripada binatang. Allahumma musta'an. Yang keempat. Ya. Keempat dari yang apa ini? Sudah jauh. Judulnya enggak tahu. Apa? Iya. Ya. Sebab hilangnya Islam, yaitu yang keempat, alladzina yamna'una an-nasa anil haqq, ataupun anil ilm. Orang-orang yang menghalangi manusia, orang lain untuk mempelajari ilmu. Ya, untuk mempelajari ilmu. Ini ya, yang paling parah, yang paling jahat. Ya. Yang paling jahatnya dari empat golongan tadi. Nah, ketika kaum muslimin, masyarakat mulai cinta dan mulai mengetahui, oh ternyata Islam itu ya, orang-orangnya itu ya, ataupun ajarannya ya, tidak membenarkan untuk seorang berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, bernadar untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oh ternyata Islam itu ya, tidak membenarkan ya, seseorang untuk beramal ibadah tapi tidak pernah dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Mulai sadar kaum muslimin, mulai menerima ya, da'watul haq, da'watul salafiyah, da'wah ahli sunnah wal jamaah. Maka ini ada sebagian pihak enggak suka ya. Enggak suka dan tidak mau kehilangan pamornya, tambah lagi enggak mau kehilangan pengikutnya ya. Akhirnya apa? Berusaha untuk menyebarkan fitnah, menebarkan fitnah, isu-isu di tengah masyarakat. Hati-hati itu ya, orang yang suka ikut pengajian di masjid fulan, kajian Ahlussunnah ya, masjid Ahlussunnah, hati-hati, itu Wahabi ya, itu Wahabi, hati-hati, itu ajarannya keluar dari mazhab yang empat, mereka membawakan mazhab yang kelima, hati-hati ya, itu Islam gaya baru ya. Nah itu teroris, hati-hati ya, hati-hati setiap orang yang berjenggot ya, kainnya di atas mata kaki, apalagi pakai jubah ya, istrinya pakai cadar ya, hati-hati, itu ciri-ciri teroris, ciri-ciri ISIS ya. Allah musta'an. Ini ya, menghalangi kaum muslimin untuk kembali kepada agamanya, menghalangi kaum muslimin, masyarakat untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini adalah nuwabu iblis fil ard. Tipe orang yang seperti ini adalah perwakilan-perwakilan iblis di atas muka bumi. Ini ungkapan Ibnu Qayyim ya, saya cuma nukilkan. Ya, mau diterjemahkan apa bingung juga ya. Memang demikian adanya. Beliau sebutkan nuwab. Ya, nuwab itu pengganti ya, perwakilan lah ya. Ya, kalau ada perwakilan duduk DPR namanya apa? Caleg. Anggota legislatif, parlemen, ya, DPR, MPR. Nah ini anggota DPR, MPR-nya yang ketuanya adalah iblis. Ketuanya adalah iblis dan memang demikian iblis. Ya, enggak suka masuk neraka sendirian, ya. Pengennya rame-rame. Padahal tidak menjadikan ringan siksaan. Ya, sehingga apa? Berusaha untuk membuat barisan dan tentara yang siap menemani dia untuk disiksa dalam neraka jahannam. Alhamdulillah. Ini yaitu orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, oleh karena itu ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita ya, untuk bisa mengenal da'watul haq, da'watul salafiyah, da'wah ahli sunnah wal jamaah, maka syukuri ya, jaga nikmat ini. Wallahi nikmat ya, seseorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirah ketika dia kembali kepada agamanya. Harta yang banyak, kedudukan yang tinggi ya, jabatan yang diduduki ya, ataupun kemasyhuran, ketenaran, nama, popularitas yang dia sandang, ini tidak menjamin. Sama sekali tidak menjamin. Yang menjamin adalah ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Iman, ini yang akan memberikan kehidupan yang bahagia pada sebuah keluarga, pada sebuah masyarakat, pada sebuah negara, yaitu ketika mereka kembali kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bersemangat, ya. Bersemangat, jangan bermalas-malasan. Ya, karena kemuliaan itu hanyalah diraih dengan kesungguhan. Tidak bisa diraih dengan kemalasan. Al-jaddu fil jiddi wal hurmanu fil kasari. Fansab tusab an qaribi ghayatil amali. Kata seorang penyair. Ya, bahwa kemuliaan itu hanyalah diraih dengan kesungguhan. Dan seseorang akan terhalangi untuk mendapatkan kemuliaan ketika dia bermalas-malasan. Maka bersungguh-sungguhlah kalian. Niscaya kalian akan mendapati impian dan harapan yang kalian dambakan. Hai subhanallah. Ya, oleh karena itu kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abd bin Humaid, ya. Demikian pula Al-Hakim dan Abu Nu'aim di dalam Al-Hilyah dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, "Man khafa adlaja wa man adlaja balagha al-manzilah. Ala inna sil'ata Allahi ghaliyah wa hiya al-jannah." Ya, bahwa sesungguhnya ketahuilah oleh kalian wahai kaum muslimin wal muslimat, "Inna sil'ata Allahi ghaliyah." Sesungguhnya barang dagangan Allah, ya, barang dagangan Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mahal. Apa barang dagangan Allah? Al-Jannah. Surga itu sangat mahal. Sehingga ya, ujian-ujian dan cobaan, halangan serta rintangan yang dihadapi oleh seorang muslim di dunia dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dalam surga itu tidak ada nilainya. Ya. Artinya jangan sampai seseorang ketika disampaikan, ketika mendengarkan, ya, bahwa ini amalan wajib, ini amalan sunnah, ini dilarang, ya, ini haram, ini makruh. Jangan sampai seorang merasa, aduh, banyak betul aturannya. Ya. Baru saya dengarkan kajian, ya, baru sekali, sejam, dua jam, banyak betul, ya, aturannya. Nah, berat saya. Ya, jangan begitu. Karena memang surga itu sangat mahal. Sangat mahal surga. Dan tidak bisa diraih kecuali dengan kesungguhan, bukan dengan kemalasan. Ya, makanya berbagai macam ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba, ya, baik itu perintah dan larangan, itu ujian. Demikian pula ketika Allah, ya, Subhanahu wa taala memberikan ujian berupa musibah, ketidakenakan, penyakit, kesulitan, bahaya, kemudaratan, itu ujian. Yang kalau dia sadar bahwa itu hanya sementara sifatnya, ya, yang tidak akan selama-lamanya. Ya sekarang misalkan, ya kita ini sudah sekian tahun, bahkan puluh tahun hidup, ya kan? Dari mulai kita, ya, tahu bahwa kita adalah manusia, mulai balik, anggap 15 tahun. Sekarang usia kita berapa? 20, ya, 25, 30, 35, 40, 50, 60. Coba, ya, kalau dihitung-hitung dari perjalanan hidup kita, ya, coba hitung-hitung, bandingkan, ya, hidup yang kita jalani yang penuh dengan kenikmatan dengan kesengsaraan, kesulitan, banyakan mana? Coba. Nah, rata-rata itu banyakan enaknya daripada susahnya. Artinya sementara. Sementara. Dan itu dibandingkan dengan kenikmatan di dalam surga, di akhirah, itu gak ada apa-apanya. Oleh karena itu kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, afwan, Ahmad di dalam musnadnya, demikian pula Al-Bukhari dalam Tarikhul Kabir, dari Utbah ibn Abd radhiyallahu taala anhu, dari Utbah ibn Abd radhiyallahu taala anhu, secara marfu' sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, kata beliau, "Law anna rajulan yujarru ala wajhihi mundu yaumin an yulad fi mardatillahi lahaqirahu yaumul qiyamah." Kalau seandainya ada seseorang yang diseret di atas mukanya, di atas mukanya, semenjak dia lahir, mundu yaumin an yulad hatta yamut, semenjak dia lahir sampai wafat, diseret terus, disiksa, fi mardatillah, tapi dalam keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam rangka mempertahankan akidah, dalam rangka mempertahankan tauhid, dalam rangka mempertahankan iman, mungkin dia disiksa, mungkin dia disakiti. Anggap itu terjadi semenjak dia lahir sampai mati, seperti itu. Tapi dia berusaha untuk berjalan di atas keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, la haqirahu yaumul qiyamah. Maka niscaya yang seperti itu tetap dianggap remeh olehnya pada yaumul qiyamah. Artinya siksaan yang seperti itu dibandingkan dengan keutamaan balasan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang sabar di atas al-haq, di atas ketaatan kepada Allah, di atas agama Allah, di atas ilmu yang bermanfaat, di atas Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman salafus salih, itu jauh lebih mulia. Jauh lebih mulia. Sehingga tidak dianggap berat. Nah, baru kenal dakwah salafiyah, punya usaha, toko, ruko, baru kenal seminggu, sebulan, omsetnya turun. Omsetnya turun, misalkan. Langsung, aduh, kok semakin dekat, semakin rajin taklim, kok tambah apes. Tambah apes ini. Kayaknya ini yang salah. Trik bisnisnya atau pengajiannya ini. Muncul syaitan. Muncul syaitan. Punya usaha bengkel. Sebelum kenal dakwah ahli sunnah, sebelum dekat dengan pengajian ahli sunnah, bengkelnya ramai. Karena memang di tengah kota. Sehingga terkadang menyulitkan untuk ta'lim. Terkadang datang terlambat, gak bisa rutin. Tapi giliran ada niatan dipindah-pindah, akhirnya bengkelnya misalkan pengen buat dekat pondok, kebetulan tinggalnya juga pengen dekat pondok, langsung sepi bengkelnya. Kenapa? Pelanggannya pada lari. Sudah dikasih tahu, Pak, nanti mulai bulan depan bengkel saya pindah. Di mana itu? Di Landasan Ulin. Nah, iya ya, kalau yang mau capek cari-cari. Kalau enggak mau capek, malas, masih mending bengkel yang lain. Akhirnya apa? Mengurangi omset. Langsung ngenes. Aduh. Pindah bengkel sudah kekurangan pendapatan. Muncul syaitan. Jangan-jangan ini taklimnya enggak benar ini. Kok enggak bawa berkah? Enggak bawa berkah. Ini juga disebabkan karena kedangkalan ilmu. Dianggap bahwa berkah itu materi. Ini juga harus diluruskan, ma'asyar muslimin rahimakumullah. Jangan sampai seseorang ketika aktif di pengajian ahli sunnah, rajin dan semangat untuk menghadiri majelis ahli sunnah, harapannya adalah dunia. Kalau semakin dekat dengan dakwah ahli sunnah, semakin rajin, semangat dalam menghadiri daurah-daurah ahli sunnah, usahanya lancar, semangat. Semangat. Kenapa? Memang. Ternyata membawa berkah, semangat, tapi ada maunya. Semangat taklim, tapi ada maunya. Ketika Allah berikan, disegerakan. Usahanya tambah bagus. Omsetnya tambah naik. Kalau dia PNS, tambah naik PNS-nya, jabatannya, golongannya. Ya, kalau punya rokok, oh tambah satu, dua, tiga, oh tambah semangat taklimnya, luar biasa. Tapi karena tadi, ya dimudahkan rezekinya, dimudahkan dunianya. Tapi giliran diberikan ujian oleh Allahu Jalla wa Ala, terbalik. Ya, waduh, yang disalahkan siapa? Pengajiannya. Jadi ini juga diluruskan. Jangan sampai kita ya, semangat untuk mengkaji sunnah, mengkaji tauhid, semangat untuk menghadiri majlis, ya, daurah dan ta'lim ahli sunnah, tujuannya materi. Kalau dimudahkan materinya semangat, kalau enggak ya sedang-sedang saja lah, ikut-ikut tapi enggak usah semangat-semangat. Kenapa? Kayaknya terlalu menyibukkan ta'lim itu. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini termasuk ya yang diingatkan oleh Allah Jalla wa Ala ya di dalam firman-Nya. Ya. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah, melakukan amalan ibadah, ibadah kan bagus ya, tambah lagi ada dalilnya, namun yang diharapkan adalah dunia, yang diinginkan adalah perhiasan dunia. Ya tadi misalkan semangat ta'lim, semangat ikut daurah dimanapun kejar, tapi dunia diinginkan ya, supaya dimudahkan rezekinya. Kalau ini semata-mata tujuannya, ya kata Allah Jalla wa'ala, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Bisa jadi Allah sempurnakan balasannya di dunia dalam keadaan Allah enggak ngurangi sedikit pun. Allah kasih. Itu kalau Allah kehendaki. Ini di dunia. Namun kata Allah, Allah ingatkan lagi ya, bahwa nanti di akhirah enggak ada balasan untuk orang yang seperti ini keadaannya, kecuali an-nar, kecuali neraka. Tambah lagi amalannya batal, ibadahnya gugur, dan Allah batilkan seluruh amalannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nasallallahu salam wal afiyah. Ya, terpampang di pamflet spanduk gede. Gede. Ya. Nah. Apa? Ingin berkah? Ingin rezeki? Sedekah. Ini ya slogan-slogan seperti ini. Pendidikan yang tidak baik, yang kurang mendidik kepada masyarakat. Sehingga semangat sedekah motifnya apa? Dunia. Sehingga ketika dia semangat sedekah, ya, ketika dimudahkan rezekinya, ya, kedudukannya, usahanya, oh tambah semangat, memang betul. Ya, sedekah itu menambah barokah rezeki katanya. Tapi giliran sebaliknya, udah mandek, macet total itu, namanya sedekah. Kenapa? Oh, ternyata ya tidak sesuai dengan yang diharapkan ya tadi. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini ya, meskipun ya tentunya ya, di sisi yang lain Allah Jalla wa Ala menyebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha untuk taat kepada Allah, ya, belajar, kemudian berusaha untuk mengamalkan, meninggalkan larangan ya, dan menjalankan perintah-perintah Allah yang wajib, yang sunnah, berusaha untuk diterapkan, Allah katakan yaj'al lahu makhrajan, Allah berikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka sebelumnya. Ya. Ini jaminan, janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang bertakwa, itu akan diberikan ya, kemudahan dalam urusan dunia, demikian pula akhiratnya. Demikian pula rezeki, Allah mudahkan. Tapi jangan sampai seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semata-mata tujuannya adalah dunia. Ya. Maka ini ya, ma'asyar muslimin rahimakumullah, yang disebutkan oleh para ulama kita ya, terkait dengan pentingnya seorang untuk bersungguh-sungguh di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, terkait dengan hari-hari yang sedang kita jalani ya, di mana kita tanpa terasa telah memasuki hari yang keberapa ini dari Dzulhijjah, keempat. Oh ya, masya Allah, keempat, ketiga, khilaf ini antara ashabul yamin dan ashabul shimal. Ketiga atau keempat ini? Oh, Indonesia tiga. Kita orang Indonesia atau bukan? Indonesia tiga ya. Nah, anggap tiga. Ya. Maka, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, termasuk nikmat, ya, karunia yang luar biasa yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, ya, dan telah menyediakan adanya tempat-tempat atau waktu-waktu yang mana Allah Jalla wa'ala melipat gandakan satu amalan ibadah. Dan ini diantara sebab-sebab yang mana sebuah amalan saleh, amalan ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa'ala. Yaitu terkait dengan kemuliaan waktu, demikian pula tempat. Ya. Meskipun amalannya sama, namun ketika dikerjakan pada waktu yang afdol ataupun pada tempat yang afdol, maka bisa menjadi berlipat. Bisa menjadi berlipat. Nah, misalkan terkait dengan tempat. Ya. Salat. Ya, salat sunnah itu amalan yang agung. Amal yang mulia. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, amalan anggota badan yang paling afdal adalah salat. Sebagaimana amalan harta yang paling afdal adalah an-nahr, yaitu menyembelih. Makanya Allah gabungkan dalam firman-Nya, "Fashalli li rabbika wanhar." Ya kan? Dalam surah apa ini? Al-Bayyinah atau An-Naba? Kalau enggak tahu kebangetan nih. Fashalli li rabbika wanhar. Surat apa? Al-Kautsar, ya kan? Ya. Wahai Nabi, wahai Rasul, fashalli li rabbika wanhar. Hendaklah engkau salat untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Allah gabungkan dua amalan ini. Namun, ketika salat sunnah ini dikerjakan di tempat yang mulia, ya, seperti misalkan Masjid Nabawi, menjadi berlipat. Menjadi berlipat. Ya, sudah amalan yang besar, tambah besar lagi pahalanya, bahkan berlipat-lipat ketika dikerjakan misalkan di tempat yang mulia seperti Masjid Nabawi. Ya, seperti dalam hadis Abu Hurairah misalkan, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu ila Masjidil Haram. Bahwa satu salat yang dikerjakan di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, itu lebih afdal, ya, daripada 1000 salat yang dikerjakan di selain Masjid Nabawi, kecuali apabila dikerjakan di Masjidil Haram, karena pahalanya lebih lagi. Ya. Berapa? 100 ribu. Masya Allah. 100 ribu. Ya. Kita saja sepanjang umur kita, ya, bisakah kita sholat sebanyak 100 ribu? Ya. 100 ribu dengan khusyuk loh ya. 100 ribu dengan campur saja kadang masih berat ya. Sholat sunnah ya, bukan sholat wajib. Nah, ini dengan khusyuk, ya, luar biasa keutamaannya. Masya Allah, Allahu Akbar. Artinya, ya, demikian banyak media, sarana kesempatan yang Allah berikan kepada manusia di dunia untuk memperbanyak amalan soleh. Ya. Kalau seseorang misalkan diberikan jatah yang singkat hidup di dunia, bukan berarti menutup kesempatan untuk memperbanyak amalan soleh. Maka ini, ketika jatah umur kita di dunia terbatas, ya, Nabi saja 63 tahun, nah kita berapa? Sekarang sudah berapa? Ada yang 15 tahun, 20 tahun, 35 tahun, 40. Ya tinggal hitung-hitungan aja. Dari waktu yang sudah kita lewati ini sudah berapa yang sudah kita manfaatkan untuk ibadah? Itu yang ibadah. Sudah berapa banyak lagi dari ibadah yang kita kerjakan yang dibangun di atas sunnah? Terus lebih meruncing lagi, mengerucut lagi dari ibadah yang telah dibangun di atas sunnah, di atas dalil, sudahkah? Ya, ataupun sudah berapa banyak yang kita ketahui ada kemungkinan untuk diterima di sisi Allah? Oh, lebih ya, sedikit naudzubillah. Nasrullah salamul afiyah. Ya, maka tentunya ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya, pada momen-momen seperti ini ternyata juga Allah Subhanahu wa taala, ya, demikian pula Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwa di antara waktu-waktu yang dilalui, yang dilewati oleh manusia itu ada waktu-waktu yang afdal, di mana ya, seorang hamba akan dilipat gandakan amalan ibadahnya, dan ini kesempatan. Dan ini kesempatan. Nah, maka di sini ya, pada kesempatan ini, insyaallah taala kita akan membahas tentang beberapa permasalahan terkait dengan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, terkait dengan keutamaannya, demikian pula amalan-amalan yang dianjurkan. Yang pertama, ma'asyar muslimin rahimakumullah, permasalahan yang pertama adalah tentang apa yang dimaksud dengan 10 hari ya, yang utama dari bulan Zulhijjah. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan 10 hari yang afdal dari bulan Zulhijjah ini adalah 9 hari ya, yang pertama dari bulan Zulhijjah. Nah, di awal bulan ya, 9 hari yang pertama dari bulan Zulhijjah. Oleh karena itu disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ketika menyebutkan perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah ya, kunyahnya siapa? Ummu Abdillah Hasan. Ya, termasuk ummahatul mukminin, ibundanya kaum muslimin, kaum mukminin. Ya, radhiyallahu taala anha wa radaha. Yang kaum muslimin wajib untuk memuliakan beliau radhiyallahu taala anha, yang juga digelari dengan As-Siddiqah bintu Siddiq, ya, wanita yang jujur dari putri ya, seorang sahabat yang jujur, yaitu Abu Bakar As-Siddiq Abdullah bin Utsman radhiyallahu taala anhu. Ketika Aisyah menyebutkan ma raaitu Rasulullah alaihi salatu wasalam sha'iman fil ashri qattu, aku tidak pernah melihat Rasulullah alaihi salatu wassalam ya, berpuasa pada al-ashr ya, pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah sama sekali. Kata Imam Nawawi rahimahullah bahwa yang dimaksudkan dengan 10 hari pada riwayat tersebut adalah 9 hari dari awal bulan Zulhijjah. Ya, kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah alaihissalatu wassalam berpuasa pada 10 hari yang pertama dari bulan Zulhijjah. Kata Imam Nawawi, yang dimaksudkan adalah 9 hari awal bulan Zulhijjah, karena hari yang ke-10 ya enggak boleh seorang berpuasa. Kenapa? Ada yang tahu? Ya, Idul Adha kan gitu. hari raya. Yang kata Nabi alaihi wasallam dalam hadis Mubaisyah Al-Hudzali radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah bahwa ya ayyamut tasyriq ayyam akli masyrub wa dzikrillah azza wajal. Bahwa hari-hari tasyriq ini adalah hari-hari makan dan minum. Demikian pula hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis yang lain Abu Sa'id Al-Khudri muttafaqun alaih, nah Rasulullah sallallahu wasallam an siyami idain. Ya, Nabi melarang untuk berpuasa pada dua hari raya, yaitu Idul Fitr dan Idul Adha. Sehingga haram. Sehingga ini maksudkan dengan 10 hari, keutamaan 10 hari. Ya, bulan Zulhijjah maksudnya 9 hari ya, di awal bulan Zulhijjah. Sekarang terkait dengan keutamaannya. Ya. Ini dibagi dua sesi apa ini? Sampai jam berapa ya? Setengah jam. Ya, insyaallah ya. Di skors dulu ya. Ya, untuk meluruskan punggung dulu para hari ikhwan. Ya, mau minum-minum, ya silakan istirahat atau yang mau baca Quran, demikian pula yang ke salat sunnah. Tafadhal. Insyaallah kita skors lebih dahulu, kita lanjutkan jam 11. Insyaallah ya, jam 11. Bismillahi taala wallahu taala alamin. Wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.